Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak semua yang kami cintai karena Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan sebelumnya baru di poin yang pertama ya. Ya, poin sebelumnya al-usul thalathah, tinggal landasan utama, allati yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumuha, yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengilmuinya, mengetahuinya. Yaitu ma'rifatul ma'rifatullah, ma'rifatuddin, ma'rifatun nabi. Mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad SAW. Kenapa itu penting untuk diketahui? Karena akan ditanyakan nanti di alam kubur. Itu sudah dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Kita masuk ke poin yang kedua. Asluddini wa qa'idatuhu. Asluddin, pokok agama. Makanya di universitas-universitas agama ada fakultas usuluddin, ya, yang merupakan pokok agama. Dan kalau pokok agamanya rancu, pokok agamanya rusak, maka cabang-cabang yang lain akan rusak. Sebagaimana pohon, akar batangnya rusak, maka rantingnya, daunnya, buahnya tidak ada yang beres. Makanya ketika Allah mengumpamakan usuluddin, pokok tauhid itu seperti pohon, sebagaimana Allah rinci di surat Ibrahim. Daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Kasyajaratin asluha thabit wa far'uha fis sama'. Allah mengumpamakan kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah? La ilaha illallah. Seperti apa? Seperti pohon yang akarnya menghunjam ke bumi, pucuknya menyentuh langit. Jadi Allah umpamakan akidah itu seperti pohon. Nah, asluddin, pokok-pokok agama, ada dua. Amrani, ada dua. Al-awwalu, yang pertama. Al-amru bi'ibadatillah. Al-amru artinya perintah. Bi'ibadatillah, untuk hanya senantiasa mempersembahkan peribadatan kepada Allah. Bi'ibadatillah ya, perintah untuk hanya senantiasa mempersembahkan peribadatan hanya kepada Allah. Apa itu ibadah? Salat ibadah bukan? Ibadah. Ikhlas ibadah bukan? Ibadah. Sedekah ibadah bukan? Ibadah. Jihad ibadah bukan? Ibadah. Menuntut ilmu ibadah bukan? Ibadah. Nah, sekarang saya tanya, lah tuh apa itu ibadah? Segala jenis amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Saya ulangi, segala macam bentuk amalan hati, dan ini amalan paling berat, amalan lisan berupa pengakuan, amalan anggota badan berupa wujud amalan. Dalam rangka apa? Dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Cukupkah sampai di situ? Kalau saya katakan ibadah adalah segala macam amalan hati, lisan, anggota badan dalam rangka takarrub kepada Allah. Sudah cukup belum? Kira-kira kalau dibayang-bayangkan, segala macam ibadah hati, lisan, anggota badan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sudah cukup? Apa yang kurang? Betul. Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah contohkan. Jadi itu lengkapnya. Sepertiganya adalah segala macam amalan hati, lisan, anggota badan. Sepertiganya lagi adalah dalam rangka takarrub kepada Allah. Sepertiganya lagi sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan. Itulah definisi lengkap dari ibadah. Kita lanjutkan ya. Pokok pertama apa? Al-amru bi'ibadatillah. Perintah berupa beribadah hanya kepada Allah. Wahdahu la syarikalah. Satu-satunya Allah yang diibadahi. La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Jadi Allah tidak butuh kerjasama. Allah tidak ingin diduakan dalam peribadatannya. Inilah yang kita tetapkan dalam kalimat tahlil yang pertama. Wattahridu ala dzalik, dan mendorong manusia untuk mengamalkan itu. Jadi setelah kita mengalamkan tauhid, tahrid, kita semangati manusia, kita motivasi manusia untuk bertauhid sebagaimana kita bertauhid. Dan untuk tujuan itulah para nabi dan rasul itu diutus. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Wa laqad, dan sesungguhnya, qad itu sesungguhnya diawali dengan la, bukan la yang pakai alif ya, lam, bukan la tapi lam, maka dia sebagai penguat. Bukan qad saja, Allah tidak katakan wa qad ba'athna, tidak, wala qad ba'ath, dan sungguh-sungguh, ini sebagai penekanan, ba'athna, kami telah mengutus, fi kulli ummatin, untuk setiap generasi manusia, rasulan, rasul bagi mereka, dari kalangan mereka sendiri, dari bangsa mereka sendiri. Untuk apa rasul diutus? Ani'budullah, mengiklankan, mengumumkan kepada manusia, ani'budullah, hendaklah hanya beribadah kepada Allah. Gak ada tujuan yang lain. Wajtanibut taghut, dan mengingatkan manusia untuk menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Untuk menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Wal muwalatu fihi, dan bersikap loyal. Loyal itu gimana ya? Membahasa Indonesiakannya. Setia, kompak, akrab. Ya, dekat. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengamalkan yang barusan kita ucapkan tadi. Yang barusan kita sampaikan tadi. Itu kepada orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dan mengajak manusia untuk mempersembahkan ibadahnya kepada Allah. Kita berloyal kepadanya. Kita akrab kepada yang orang-orang sejenis ini. wa takfiru man tarakaha. Dan mengkafirkan orang-orang yang meninggalkannya, artinya tidak beribadah kepada Allah. Namun perlu diingat, ya, wa takfiru, menjatuhkan vonis kafir itu tugas kita atau tugasnya ulama? Tugasnya ulama. Ya. Ketika ada orang bertanya, bagaimana hukum orang yang beribadah di sisi kuburan? Yaitu amalan kesyirikan. Dia kafir enggak? Bu, jangan dulu. Meskipun itu dosa besar. Ini yang membedakan kita ahlu sunnah dengan orang-orang takfiri. Ya, orang-orang takfiri itu setiap melihat orang muslim yang melakukan dosa besar, maka mereka akan langsung vonis kafir. Bahkan yang berzina, yang membunuh, yang termasuk al-kabair lah. Ya, yang berkhianat kepada jabatannya, liwat, homoseksual, lesbi dan sejenisnya, itu mereka kafirkan. Mereka halalkan darahnya. Sehingga yang selain dari mereka itu kafir semua. Kita ahlus sunnah tidak begitu. Kalau dia ada seseorang melakukan dosa besar, selain dosa kesyirikan, maka ada peluang untuk apa? Diampuni. Bahkan kalaupun dia melakukan dosa syirik, masih ada kemungkinan diampuni kalau dia sempat bertaubat. Ini yang membedakan kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah sama sekali tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah masih ada kemungkinan memberikan peluang pengampunan bagi orang-orang yang melakukan dosa levelnya di bawah syirik. Sekarang kita sebutkan anunya ya, dari awal ya, kita bacakan. Pokok agama ada dua. Pertama, perintah untuk beribadah hanya kepada Allah satu-satunya. Mempersembahkan ibadah seluruhnya hanya kepada Allah. La syarikalah. Tidak berbuat syirik kepada Allah. Tidak mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Wattahridu ala dhalik. Dan mendorong manusia untuk mengamalkan hal tersebut. Walmuwalatu fih. Dan berloyal, bersikap loyal kepada orang-orang yang mengamalkan tersebut. Watakfiru man tarakahu. Dan mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan hal tersebut. Atsani, pokok agama yang kedua. Setelah menetapkan bahwasanya di ibadah itu hanya kepada Allah, setelah penetapan yang kedua apa? Al-indharu 'an syirk. Mengingatkan, mencegah, melarang orang-orang dari perbuatan syirik. Peringatan dari perbuatan syirik. Syirik dalam hal apa? Fi ibadatillah, dalam rangka ibadah kepada Allah. Bukan syirik. Tahu bedanya? Nah, kalau syirik itu apa? Dengki bahasa Jawa, ya kan? Nah, di sini pentingnya letak belajar makhrajul huruf. Ya kan? Syirik sama syirik itu jauh banget. Syirik itu dosa menduakan Allah. Syirik ini dosa sesama manusia. Ih, syirik amat sih lu. Biasa kan kalau anak-anak muda begitu. Jadi poin yang kedua apa? Mengingatkan larangan dari perbuatan syirik kepada Allah. و والتخليص في ذلك, dan bersikap keras. Menentang keras setiap perbuatan kesyirikan. Karena ada sebagian orang semangat keras menentang korupsi. Semangat sangat menentang peredaran khamar dan judi. Semangat seras ketika berbicara tentang prostitusi. Tapi begitu urusan tauhid, tiba-tiba jadi lembek. Begitu masalah larangan kesyirikan, oh jangan dulu. Padahal dosa minum khamar, dosa korupsi, dosa prostitusi, itu levelnya masih di bawah kesyirikan. Inilah sebabnya kenapa itu kita pentingnya belajar akidah dulu. Ya. Jadi wataghlizu fi dzalik, dan bersikap keras, tegas terhadap perbuatan kesyirikan, no kompromi pokoknya. Ya. Saya kasih contoh. Misal ada saudara datang dari kampung. Nah. Mereka minta anter, ya minta anterin sama kita ke sebuah tempat yang notabene tempat tersebut adalah tempat prostitusi atau bekas tempat prostitusi. Anda mau nganter? Merusak muru'ah, merusak kehormatan, betul? Apalagi misalnya sebagian dari bapak sudah mulai jenggotan, ada keluarga datang, ya anterin dong kemana? Itu jalan-jalan Kalijodo. Jalan-jalan ke Komplek Doli. Anda terima atau tolak? Kenapa? Itu bekas tempat kemaksiatan. Meskipun sekarang mungkin sudah tidak lagi, tapi kan aura-auranya masih terasa. Kalau tempat kemaksiatan berupa prostitusi, kita tolak. Kenapa bekas tempat kesyirikan gak kita tolak? Antarin dong kemana? Ke candi. Candi itu tempat zina atau tempat kesyirikan? Bekas kesyirikan. Di sini akidah kita diuji. Makanya tadi saya disampaikan di awal kan sama Syekh, wal muwalatu fi, bersikap loyal kepada orang yang setia dengan akidah. Wa taghliz fi dzalik, dan bersikap keras kepada perbuatan-perbuatan kesyirikan atau perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada kesyirikan. Wal mu'adatu fih, dan memusuhi orang-orang yang mendakwahkan kesyirikan, yang mengajak kepada perbuatan syirik. Jadi kepada orang yang bertauhid dan mengajak kepada orang tauhid, kita berkawan, kita berloyal. Tapi kepada orang yang malah mengajak kesyirikan, kita apa? Musuh. Jangan dibalik. Ini enggak sama yang beda agama, masya Allah, CS-an kemana-mana. Tapi sama yang sesama ahlu tauhid, musuhan. Wah, ini kebalik ini prinsip agamanya. Wa takfiru man fa'alah, dan mengkafirkan orang-orang yang mengerjakan kesyirikan. Tapi ingat ya, sebagaimana yang poin pertama tadi, vonis kafir bukan tugas kita. Inilah yang sebenarnya tertera pada kalimat tauhid. La ilaha. Peniadaan dulu. Tidak ada ilah. Ilah itu ma'bud. Bihaq. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Kita tiadakan dulu. Tidak ada ilah yang berhak disembah. Nah, terus siapa yang berhak disembah? illallah, penetapan kecuali hanya Allah. Dan penyembahan enggak mesti sujud ya. Yang namanya penyembahan enggak mesti sujud. Dan nanti ada lebih lengkap perinciannya pada masalah poin ke 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Itu nanti ada penjelasan lebih lengkapnya. Jadi enggak mesti bentuk sujud ya penyembahan. Ketundukan itu juga bentuk ibadah, bentuk penyembahan. Lebih tunduk kepada atasan daripada kepada Allah. Seorang suami lebih tunduk kepada istri daripada kepada Allah. Suami mau berangkat ke masjid, istri ngelarang. Mas, jangan ke masjid dulu dong. Ajak anak dulu main-main di rumah. Nah, ini ujian. Ya. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan cara yang benar illallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab dua pokok agama inilah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy. Seandainya Rasulullah waktu itu dakwahnya hanya berisi apa? Sedekah. Jangan sombong. Hah? Apalagi? Ya, ya dakwah-dakwah sekedar untuk hati aja. Ya, jangan sombong, sedekah, dermawan, tidak boleh hasad, dengki kepada orang. Kalau seandainya Rasulullah waktu itu tugas dakwahnya itu, kira-kira Abu Jahal nerima enggak? Nerima. Al-Walid bin Mughirah terima enggak? Al-Walid bin Mughirah itu satu di antara lima orang yang sedekahnya paling banyak, apalagi ketika musim haji. Al-Walid bin Mughirah itu sampai menyediakan satu rumah khusus open play. Terbuka 24 jam selama setahun bagi orang-orang ingin beribadah ke Ka'bah. Rumah singgah, gratis. Makan, minum disediakan. Semua ditanggung oleh Al-Walid bin Mughirah. Nah kalau Rasulullah dakwahnya waktu itu, mari sedekah sama orang yang haji. Al-Walid bin Mughirah orang yang pertama kali terima. Karena Al-Walid kan dari Bani Makhzum. Ya, Abu Jahal dari Bani Makhzum. Nah, Bani Makhzum sama Bani Hashim, baninya Rasulullah itu seperti dua tali kekang kuda. Kalau tali kekang kuda, serentak atau enggak serentak? Serentak kan? Makanya ketika ada yang bertanya kepada Abu Jahal, "Wahai Abu Jahal, kenapa engkau tidak beriman kepada Muhammad itu?" Apa kata Abu Jahal? Ketika Bani Hashim memberikan air zam-zam kepada tamu Allah, kami pun beri. Bersaing. Ketika Bani Hashim memberikan makanan kepada tamu Allah, kami pun ikut beri. Ketika Bani Hashim bikin program baru, memberikan penginapan gratis bagi tamu Allah, kami enggak mau kalah. Tapi ketika Bani Hashim mengatakan, di kalangan kami ada Nabi, kami enggak bisa mengatakan itu. Itulah sebabnya, ketika baginda Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa, dalam satu riwayat Bukit Safa, sudah sampai di atas, dipanggil semua. Ya Bani Hashim, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Muttalib. Panggil semua, panggil. Yang gak bisa datang, kirim utusan. Setelah mereka berkumpul semua, termasuk yang datang waktu itu siapa? Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Pak leknya Rasulullah. Tetangga langsung. Dinding rumahnya Abu Lahab itu dempet dengan dindingnya rumah Rasulullah SAW. Tetangga langsung ini. Rasulullah tanya kepada mereka, bagaimana menurut pendapat kalian? What do you think? Jika aku kabarkan kepada kalian, ada musuh yang akan menyerang kalian pada hari ini. Di balik bukit ini. Apa kata mereka? Kami percaya. Belum pernah kami dapati engkau itu berdusta. Nah, dusta ini akhlak bukan? Bahasa akhlak kan? Jadi mereka sudah mengakui Muhammad itu bukan pendusta. Lalu Rasulullah ganti pertanyaannya. Ini pertanyaan mancing yang pertama, ya kan? Pertanyaan kedua apa? Gimana menurut kalian kalau aku katakan, sembahlah hanya Allah saja. Karena kalau tidak, azab Allah sangat pedih. apa kata Abu Jahal, Abu Lahab yang pertama kali, dia tepis kedua tangannya begini, ish, cuma untuk ini engkau kumpulkan kami. Kenapa Abu Lahab dan sejenisnya menolak ajakan la ilaha illallah? Apakah mereka enggak paham bahasa Arab? Misal Muhammad mengajak misalnya ya. Muhammad Rasulullah, ini andai-andai saja. Diterjunkan dakwah di mana? Di pelosok Puring Kebumen. Ya, wong Puring, la ilaha illallah. Wong Puring nolak, kenapa? Enggak ngerti. Orang Arab tahu la ilaha illallah, faham mereka. Tapi kenapa mereka tolak? Ya karena faham itu. Karena mereka tahu ketika sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka segala bentuk peribadatan yang selama ini mereka lakukan tidak bisa lagi mereka dobel-dobel. Tidak bisa mereka sandingkan lagi. Wah, kok sama Allah saja beribadahnya? Orang kafir Quraisy mengimani Allah itu ada. Makanya Allah firmankan apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Hey Muhammad. Coba tuh tanya sama orang-orang kafir Quraisy. Man, siapa? Khalaqa, yang menciptakan samawati wal ard, langit dan bumi. La yaqulunallah. Mereka akan berkata apa? Pencipta langit dan bumi adalah Allah. Ngaku mereka. Makanya dikisahkan pula dalam kesempatan yang lain, ketika baginda Rasulullah SAW berjumpa dengan salah seorang penduduk Mekah. Ya, tapi afwan, saya lupa namanya. Dia sedang beribadah, Rasulullah tanya, "Kamu beribadah sama siapa? Berapa Tuhanmu?" 7. Wow. Kok kayak puyer. Emang yang 7 itu di mana aja? Satu di langit. Nah, lihat ya. Orang kafir Quraisy aja tahu ya. Yang di langit itu siapa? Allah. Nah, jangan sampai orang muslim kalah sama orang kafir Quraisy. Allah pundi, lambo. Allah pundi, teng pundi-pundi. Lah kalau di mana-mana tuh kos-kosan, itu di mana-mana. Iya. Orang makan di mana-mana lah. Orang kafir Quraisy ditanya, "Tuhanmu berapa?" 7. Loh, di mana saja? Satu di langit. Lah siapa yang di langit? Allah. Apa perlu orang kafir Quraisy dibangkitkan lagi dari kubur supaya ngasih tahu orang muslimin? Ki lo tak kandhani, kowe iki muslim kok ora tahu to, nang di Allah. Wah, yang satu di langit, yang 6 di mana? Di bumi, yaitu berhala-berhalanya. Rasulullah balik tanya, "Apakah yang 6 di bumi ini bisa berbicara?" Enggak sih. Engkau ajak ngomong dia bisa membalas? Enggak sih. Kalau ada orang yang menyerangmu, apakah dia bisa membelamu? Enggak juga sih. Kalau ada musibah datang, apakah dia bisa melindungimu? Enggak juga sih. Lalu siapa yang bisa melakukan itu semua? Yang di langit. Ya sudah, sampai yang di langit itu beribadah. Geng. Diajak berpikir. Itulah sebabnya kenapa orang kafir Quraisy sulit menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Cara beribadah mereka yang sudah turun-temurun tiba-tiba didikte, dikoreksi oleh anak kemarin sore. Abu Lahab itu adalah pamannya. Masa paman dikandani ponaan? Jaim kalau bahasanya kita ya. Jaim, masa ponaan nasihati paman? Siapa kamu? Ya sama seperti zaman kita. Kita yang masih muda menasihati yang tua. Bapakmu ini wis makan asam garam kehidupan. Saking banyaknya garam keasinan. Biasa seperti itu. Dalil yang lain, bukti pengakuan orang-orang kafir Quraisy terhadap keberadaan Allah. Dan mereka juga beriman kepada Allah. Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum min samaa'i wal ard." Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapa sih yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar? Dan siapa pula zat yang berkuasa untuk menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit? Dan mengeluarkan yang hidup dari benda yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy? Dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Wa may yudabbirul amr? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaqulunallahu faqul afala tattaqun? Maka mereka akan menjawab, Allah. Faqul afala tattaqun? Katakan kepada mereka, loh, kalau kalian sudah mengimani yang memberikan rezeki dari langit, mengeluarkan rezeki dari bumi itu adalah Allah, kenapa enggak beriman? Jadi tattaqun di sini di mana ya, Pak? Beriman. Ada satu kisah menarik. Seorang sepuh, dia sudah tua, usia 60-an tahun, di zaman Rasulullah. Seorang sahabat yang ketika dia masih di masa jahiliyah, dia beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada berhala-berhala. Dan itulah dominannya orang kafir Quraisy. Beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada berhala-berhala. Anak-anaknya semua sudah masuk Islam. Istrinya semua sudah masuk Islam. Semua. Istri satu waktu itu. Istrinya sudah masuk Islam. Lalu ini anak sama istri bingung bagaimana cara ngajak ayah supaya mau masuk Islam. Akhirnya anak yang paling gede punya cara. Bilang sama adik-adiknya, "Dik, kakak punya usul nih, Dik." "Apa itu, Kak?" "Itu berhala manatnya bapak. Kita cemplungkan ke got." "Kang, ojo gawe masalah, Kang. Bapak iso ngamuk-ngamuk kok. Ini kita trial error dulu deh. Ya, gimana respon bapak kita? Kita cemplungkan tuh berhala ke got. Ke selokan." Nah, bapaknya malam tidur kan? Anaknya garap. Diambil tuh berhala, cemplungkan ke selokan. Pagi-pagi bapaknya bangun, mau store ibadah dulu kan. Nah, bangun tidur. Kan biasa al-jahiliyah itu, sebelum beraktivitas mesti nemui berhala dulu. Minta keridoan, minta kelancaran. Ya kan. Nah, pas mau, itu dirawat benar berhalanya. Dikasih bunga-bunga, dikasih parfum minyak wangi, dibersihkan. Nah itu pas mau pagi-pagi, loh, mana, wah, nyari, pusing. "Bu, nanti ya, Bu." "Lah, gak tahu ya, Pak, kan piarannya Bapak." Anaknya ditanya, "Nak, mana, Nak?" "Ah, coba, Pak, cari di luar rumah, mungkin ada tuh jalan-jalan dia. Mungkin gerak sendiri dia, Pak," kata anak-anaknya, kan. Apa kata bapaknya, "Mana mungkin patung bisa gerak sendiri?" Tek, kena satu pancingan. Ya? "Mana mungkin patung bisa gerak sendiri?" Anaknya, kena deh. Bapaknya juga setelah ngucapin itu mikir, "Aduh, kok tak ucap ya?" Dia pun cari di luar rumah. Begitu pas diselokan, nemu. "Waduh, mana, siapa yang mencemplungkanmu ke sini?" Dimandiin, dibersihin, ya kan? Dikasih bunga lagi, dikasih parfum lagi. Terus diapain manatnya? Dikasih peso. "Nyoh, manat, besok-besok kalau ada yang berani nyemplungkan ngemuk got, silakan tusuk pakai pisau ini." Jadi Tuhannya butuh senjata ya. Still need some you upon. Malamnya bapak tidur. Anaknya garap lagi. Dimasukkan ke sumur. Bapaknya pagi-pagi cari lagi. "Wah, mana ini berhala? Boten ngertos, Pak. Coba cari di luar." Bapaknya gak mau jawab lagi kan, mana bisa patung jalan sendiri. "Coba cari di luar." Cari di luar bapaknya, di got gak ada. Mutung bapaknya kan, itu lah, tak adus sih. mau mandi pasti mbah. Loh, kenapa kamu di sini? Kenapa pisau yang aku gunakan tidak engkau aku kasih tidak kau pakai? Dimandiin lagi, tuker golok. Ni mana? Pisau mung kecilian, tak ganti yang lebih gede. Saya ganti dengan yang lebih besar, golok. Be. Ternyata nasibnya sama. Malam itu anak-anaknya bukan melemparin ke sumur lagi, bukan lempar ke got, ke tempat pembuangan bekas darah haid wanita. Pagi-pagi bapaknya cari lagi, mana ini? Dia cari ke sumur, enggak ada. Dia cari ke got, enggak ada. Ketemu di mana? Di lubang sampah, tempat membuang sampah-sampah kotoran haid. Disitulah tersadar sang ayah. Walah manat. Pite kau ini? Bahkan waktu itu apa? Terikat dengan bangkai anjing. Lah kok bisa Tuhan nyemplung barengan sama bangkai anjing? Wes kapok aku, kata bapaknya. Wes tak urus meneh. Bapaknya pulang. Wajah tapi masih merah. Anaknya sama istrinya nunggu di rumah. Bum, buka pintu kasar. Pak, saking pundi. Boleh manat. Datang pundi. Jebur. Datang pundi jebur. Kaya lo. Pembuangan sampah. Nah, kok iso? Katanya Tuhan. Lambu, bapak orang ngerti yuk. Kok iso nyemplung tuh ya? Masa Tuhan bisa nyemplung di tempat pembuangan darah wanita? Terikat dengan bangkai anjing lagi. Ih. Jadi gimana Pak? Masih Tuhan gak itu? Kayaknya bukan deh. Nah, lantas ayahnya duduk, tapi di hadapan dengan mereka ya. Ayahnya tanya, bapak curiga, kayaknya kalian yang nyemplungkan. Lalu si ibu ingin membela anaknya. Pak, cobalah engkau dengar dulu sepatah dua patah kata dari anakmu itu. Jangan main tuduh. Ayahnya berkata, apakah anak-anak kita sudah masuk ke dalam agamanya Muhammad? Ibunya berkata, bisa jadi. Kamu sendiri? Si bisa jadi. Gimana Pak? Mau ikutan gak? Nanti saya dengar dulu apa yang dikatakan anak-anak saya. Majulah sang kakak. Apa-apa sang kakak? Apakah kakaknya ngasih dalil macam-macam? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. 5 ayat, 10 ayat. Bapaknya tertegun. Anaknya berhenti. Terus pun di Pak. Pak, balik. Tambah lagi. Yang lain ya Pak ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kaffa ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Terus sampai ada 10. Sampun Pak. Lagi. Dibacakan. Kul. Ya. Kul huwallah. Kul huwallah. Kul rabbinnas. Gimana Pak? Apa kata bapaknya? Sungguh ucapan yang sangat indah. Ucapan siapakah ini? Nah, lalu sang anak berkata apa? Ini ucapannya Allah subhanahu wa ta'ala. Benarkah? Bukan ucapan Muhammad. Bukan wahai ayah. Akhirnya ayahnya ikut masuk Islam. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kenapa pula kalimat tauhid dan dakwah kepada tauhid merupakan pokok agama Islam? Karena barang siapa yang bertauhid kepada Allah, meskipun dia nanti masuk neraka, selama tauhidnya masih ada nanti di satu masa dia akan keluar dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga. Bahkan bisa jadi karena tauhidnya yang bagus, meskipun dia berbuat dosa, dia enggak lewat neraka, langsung masuk surga. Tidak ada amalan lain yang bisa kayak begini. Tidak ada amalan yang bisa setara keutamaannya dengan amalan tauhid. Meskipun ada seorang muslim, dia masuk neraka, mesti ada satu masa dia keluar dari neraka. Bahkan bisa jadi karena tauhidnya lurus, dia skip nerakanya. Apa sebab yang lain? Kenapa para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk mendakwakan tauhid? Allah kasih perumpamaan. Orang yang bertauhid dengan orang yang tidak bertauhid. Orang yang tidak bertauhid seperti seorang yang bekerja kepada 3 majikan. Dengan orang yang bertauhid seperti orang yang bekerja kepada 1 majikan. Nah, gimana coba? Ada seorang bekerja pada lebih dari 1 majikan. Majikan pertama datang. Kamu sini. Tuh, suket rumput tolong dipotong. Dia baru ambil arit, mau motong, datang majikan kedua. Sini. Nih, cuci mobil. Oh, sekedap pak. Tinggalin celurit, ambil selang sama kanibu. Baru mau ambil selang sama kanibu, datang majikan ketiga. Antar anak sekolah. Enggak pak, tinggalkan selang sama kanibu, ambil kunci motor. Datang majikan keempat. Belikan apa? Geblek. Khas Kulon Progo. Ya Allah, bingung dia. Sementara orang yang bertauhid, warajulan salaman lirajulin. Hal yastawiyanu matala. Sementara orang yang bertauhid adalah orang yang mengabdi hanya kepada satu bos. Satu komando, satu perintah. Makanya orang yang bertauhid hidupnya itu lempeng. Dia mau minta jodoh, satu tujuan dia minta. Dia mau minta tambah rezeki, satu tujuan yang dia minta. Dia mau terhindar dari musibah, satu tujuan yang dia minta. Dia mau panjang umur, sehat, berkah ilmunya, dia minta salah satu tujuan. Beda dengan orang yang gak bertauhid. Dia sudah nikah puluhan tahun, gak punya anak, datang ke dukunnya lu. Dia baru beli kendaraan, takut kena musibah, datang ke kuburan nganu. Dia mau bisnisnya lancar, datang ke pohon nganu. Repot. Makanya, dikisahkan oleh salah seorang ustadz nasional, bukan saya, saya lokal, tingkat RT. Ada seorang ikhwan kita, yang penasaran, konon katanya di kampung sebelah ada komplek pemakaman keramat. Bukan keramat jati ya. Komplek keramat. Maka karena penasaran, dia datang. Benar ya, makam nganu. Dan di situ ada kota infak, tulisannya infak seikhlasnya. Ini bertentangan sekali ya. Areanya area kesyirikan, disuruh infak ikhlas. Cemana nih? Ikhlas itu tauhid, ya kan? Cemana mau digabungkan sama kesyirikan? Akhirnya telinga kanan, telinga kiri, ya kan? Oh, nggak ada orang. Pura-pura masukin sesuatu, sesok-sok, ya kan? Nah, masuklah dia. Dan betapa terkejut rekan kita ini ketika mendapati apa? 99% yang datang ke kuburan tadi pakai jilbab, pakai peci. Berarti muslim. Dan yang lebih parah adalah ketika seorang bapak itu sedang apa? Sujud kepada satu kuburan. Ini rekan kita, kawan kita ini kaget. Aku begini, musibah besar ini. Di tengah-tengah keterkagetannya, si bapak ini sudah selesai ibadah kan? Lihat kawan kita. Mas, bungku, ojo ngadek, enggak kualat. Oh, gila pak. Duduk bukan karena takut kualat, tapi karena nasihat orang tua. Menghormati yang tua, suruh duduk ya duduk. Bukan karena kuburannya ya. Duduk. Pak, bapak kesini ngapain? Oh, nganu mas. Saya sudah nikah puluhan tahun. Belum punya anak. Nah, konon katanya ini kuburan bisa ngasih anak. Nah, masnya sendiri mau ngapain kesini? Enggak mungkin dia bilang mau mata-mata. Toh. Tercicuk nanti. Iya. Di tengah mengenai mau jatuh. Bapak ngasih pilihan. Ini kan masnya masih muda. Kayaknya butuh pendamping. Pacar ya mas ya. Oh, kalau yang jodoh tuh sana kuburannya. Kalau bisnis lancar sana kuburannya. Tiap kuburan punya spesialisasi. Ini kok kayak dokter aja. Kalau adalah begini, besok-besok itu akademi kepolisian, fakultas kedokteran, tutup aja, buka fakultas pekuburan. Subhanallah. Bingung dia kan? Minta anak sama kuburan. Bahkan bisa jadi si penghuni kubur itu dulunya juga gak punya enak. Iya kan? Tidakkah dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqul istaghfiru rabbakum," surah Nuh ya. "Faqul istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Istighfarlah kepada Allah, innahu kana ghaffara, karena Allah itu Maha Pengampun. "Yursilis samaa'a 'alaikum bidarara." Niscaya dengan istighfar kalian, langit akan terbuka, Allah akan limpahkan hujan yang bermanfaat untuk kalian. "Wa yumdidkum bi amwalin wa banin," dan Allah akan tambahkan untuk kalian apa? Hah? Amwal. Apa arti amwal? Harta. "Wa banin," anak keturunan. Istighfar, minta ampun sama Allah, bukan datangi kuburan. Ya, dan masih banyak contoh-contoh yang lain dan akan nanti disampaikan lebih jelas pada poin-poin yang berikutnya. Dan kita pun sebagai seorang ayah, ya, tugas utama kita apa? Nafkah. Salah. Tugas utama seorang ayah dan suami itu bukan nafkah. Lantas apa tugas utama kita? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu," surah At-Tahrim. "Qu," nah itu dia, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jaga diri, jaga anggota keluarga. Dari apa? Dari neraka. Inilah tugas paling utama seorang ayah dan seorang suami. Apa yang menyebabkan seorang itu terjerumus dalam neraka? Kesyirikan. Maka kita ingatkan, kita jaga anak kita lindungi istri kita. Ya, dari perbuatan-perbuatan kesyirikan atau perbuatan-perbuatan atau media-media yang berpotensi mengarah kepada kesyirikan. Misalnya apa? Misalnya TV. Dulu setahun setengah atau dua tahun yang lalu lah, TV booming. Kalau nggak salah saya, Kian Santang, ya. Saya pernah lihat sekali itu di warung Burju. Dan saya kagetnya apa? Kagetnya adalah ketika si anak yang berperan ini, bismillah, hilang. Sejak kapan bismillah dipakai buat hilang? Hah? Sejak kapan bismillah dipakai buat hilang? Ini kan bahaya nih. Rancu untuk kesyirikan ini. Merusak akidah. Kalaupun ini benar, ini kan bahaya. Ntar lagi Ramadan nih kan. Kampus tak, apa? Buka puasa bersama. Bismillah, ting, hilang semua pesertanya. Panitia bingung, loh, pada kemana ini? Nganu baca bismillah, dong hilang. Ya, nah, mudah-mudahan manfaat. Barakallahu li wa lakum. Ada yang mau ditanya? Kalau enggak ada, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Alhamdulillah, itulah tadi kajian yang telah disampaikan oleh beliau, Al-Ustaz Sulaiman Rashid Afizullah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekian kajian pada sore hari ini. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.